Kriskom Studio Shooting VCD dari kawasan Raya Sukodono segera hadir untuk Anda. Olala Wingi New Elbrus. Lala Widi. Ya, spesial lagu ini buat mempelai berdua, Mbak Lala. Buat mempelai berdua bersama Big Boss-nya Kriskom Studio. Bukankah di dalam pertemuan kan